lepas cahaya. Namun engkau berikan kegelapan. Hanya kenangan yang tersisa, hanya dalam sepenggal kisah. Hingga kerapuhan terasa dan kerinduan memaksa. Tiada sekejap ku terdiam, tiada sempat ku merasakan. Ku menanti namun kau menghilang tanpa bahasa. Kau selalu mengira ku tak merindumu, namun aku selalu di sisimu. Ku selalu mengira kau mengharapkanku, namun engkau tak pernah rindu. Sampai